Dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak bisa mendapatkan 3 yang terbaik, jadi saya jadikan 60 aja deh. 3 dipecah 60, dibagi ke 60 semuanya. Tapi itu bukan artinya hal-hal yang menunjukkan istimewa dan sebagainya. Semuanya bagus, baik, dan tetap itu hanya menunjukkan motivasi untuk semangat. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna ni'matal istiqamah fi dinik ya arhamar rahimin fa fi hubbik wa fi hubbi rasulika al-mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wahhid sufufana wa janibna min at-tafraqah. Allahumma ya Allah ij'alna min al-mustaqimin fi dinik wa fi ta'atik wa fi sunnat wa fi ta'ati sunnat nabiyyik sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhiqna ma alladhina amta alaihim min nabiyyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin. وحسن أولئك رفيقا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syarat wajib bagi teman-teman untuk terdaftar dan juga tergabung sebagai mahasantri di Mira Institute. Pastikan saat teman-teman mendaftar emailnya aktif dan juga nomor teleponnya ada WhatsAppnya agar tim admin bisa mengirimkan username dan juga password, juga informasi lanjutan seputar kegiatan di Mira Institute kepada teman-teman sekalian. Ya. Bagi teman-teman yang berada di luar negeri, teman-teman bisa menghubungi admin Mira Institute khusus luar negeri agar teman-teman bisa dipandu untuk mendaftar bagi teman-teman yang berada di luar negeri. Silakan disimpan nomornya dan dihubungi. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan perangkatnya dan sudah terdaftar, juga sudah mendapatkan username dan juga password, silakan login kembali untuk mengaktifkan akun teman-teman sekalian dengan cara melengkapi data diri teman-teman sekalian. Login kembali di website yang sama di mira.quantumakhir.com. Silakan gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Untuk password-nya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Pertama dengan angka 0 di awalnya, sebagai contoh di 0812 sekian. Jika belum berhasil, teman-teman bisa menggunakan angka 62 di awalnya.